Topinya siapa ini tadi? Topinya siapa? Bapak Eko. Namanya Bapak Edo. Ya ampun, mosok si enom ini celuk Bapak. Aa ya. Kutu ee lo Aa ya. Nyanyi yo. Nyanyi kabeh bareng-bareng yo. Ini milik kita. Hari ini milik kita. Wow, mantap. Mas, kau isi topi ini mas. Joko, Kak Joko, Kak Joko, Kak Joko. Iya. Apa kau jolo nak? Bila ada bencana, cinta dan kerinduan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Matur suwun, makasih, amin, barokallah, alhamdulillah. Joget alus, alus. Sesal kian mendera, akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari. Dulur-dulur kegres, nyanyi bareng yo. Kita karaoke jamaah. Nyanyi kabeh. Sekian. Dari waktu. Joget. Kencang lagi, lebih kompak lagi. Ayo nyanyi. Dan betapa bila jaga menjalam cinta dan kerinduan. Asik. Terima kasih, sebuah